daiman. Fi'il madhi semuanya mabni 'alal fath. Ya, sampai asyari di sini. Fi'il madhi semuanya mabni 'alal fath, baik zahir atau qada ni qawl afat. Yang lebih gampang yang tadi mabni 'alal fath. Dhamma sukun mata ibn al fath. Sedak ta nun niswah sama na ta ini dorob ta dorob ma dorob tun dorob tun dorob tun dorob tun, itu tak semuanya. Dorob na untuk perempuan, nis nun niswah, na untuk kalim akhir. Hidamir ham harik mencakup tiga perkara ini, ta nun niswah sama apa na untuk nah ini. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita, pelajaran nahwu, bacaan dalam kitab Tuhfatus Saniyah Syarhul Muqaddimah Al-Ajurumiyah. Pada pembahasan sebelumnya, masih dalam pembahasan tawabi', di antara marfu'atul asma', semuanya ada tujuh, dan di antara tujuh tersebut adalah tawabi'. Dan tawabi' ada empat macam: an-na'tu, wal-'abdu, wat-tauhid, wal-badal. Setelah kita terangkan dua, kita bawakan penjelasan alif dua dari empat ini, an-na'at, wal-'abd. Sekarang kita masuk yang ketiga. Qal mu'allif Muhammad ibn Muhammad ibn al-Jurum al-Mallahu ta'ala, qal babu tauhid. Tauhid tabi'anil mu'akkad fi raf'ihi wa nasbi wa khafdi wa ta'rifi. Bab tauhid, tauhid mengikuti muakkad, mengikuti muakkad hukum matbu' dalam rafa'nya, nasabnya, khafafnya, dan ma'rifahnya. Penjelasannya syarih Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid Rahimahullah. Aqul, saya katakan asy-syarih, at-ta'kid, yuqal at-ta'kid. At-ta'kid dikatakan juga lafaz yang lainnya at-ta'kid. Yang bisa ta'kid, bisa juga ta'kid. Makna fil lughah at-taqwiyah, makna dalam bahasa adalah taqwiyah, menguat. Aku kamu katakan akadtu syai'an. Ataqul waqadtuhu aidan. Idza qawaitah, apabila kamu menguatkannya. Bisa dari akada, bisa dari wakada. Ta'kid, taukid, maknanya sama at-taqwiyah. Wa huwa fi istilahin nahwiyyin naw'an. Dan taukid dalam istilah ulama nahwu ada dua macam. Al-awwalu at-tawkid al-lafzi wa tsani at-tawkid al-ma'nawi. Yang pertama tawkid lafzi. Yang kedua tawkid ma'nawi. Tawkid dalam istilah nahwu. Kita apa pengertian tawkid dalam istilah? Ada dua macam. Tawkid lafzi dan tawkid ma'nawi. Akan diterangkan oleh Asy-Syarih satu persatu pengertian dari tauqid lafzi maupun ma'nawi. Amma tauqid lafzi, adapun tauqid lafzi, yakunu bi takriri lafzi wa i'adatihi bi 'ainihi aw bi muradifi. Tauqid lafzi itu dengan mengulang lafaz. Mengulang lafaz itu sendiri atau yang muradif, yang sinonim. Sama makna, lafaznya beda tapi maknanya sama. Misalnya ja'a dengan hadara. Ja'a dengan apa? hadar, ini yang muradif, lafadznya beda tapi maknanya sama. Jelasa dengan qa'ada, jelasa qa'ada juga apa? Muradif. Ini tauqid lafdina, mengulang lafad, baik lafad yang sama atau yang semakna sinonimnya. Sawa'un kana, kana isman, sama saja apakah yang diulang dari isim. Nah, hukumnya ja'a Muhammadun Muhammadun. Ja'a Muhammadun Muhammadun. I'rabnya misalnya ja'a fi'il madhi Muhammadun fa'il marfu'. Muhammadun yang kedua taukid lafdhi li Muhammad al-ula. Taukid lafdhi li Muhammad al-ula. Wa taukidul marfu'i marfu'un mithluh. Wa alamat rafi'i dhamma adh-dhahira 'ala akhir. Li Muhammad yang kedua sebagai taukid bagi Muhammad yang pertama. Al-awwal atau al-ula. Al-ula berarti kalimah dari Muhammad. Awal berarti lafaz, lafaz Muhammad. Am kana fi'lan, atau mengulang fi'ilnya. Nah, contohnya ja'a, ja'a Muhammadun. Ja'a, ja'a Muhammadun. Ja'a yang pertama fi'il madhi mabni 'alal fath. Ja'a yang kedua apa? Taukid lafzi li ja'a al-ula mabni 'alal fath. Muhammadun fa'il, fa'il untuk mana? Yang pertama atau yang kedua? Untuk yang pertama. Fa'il untuk ja'a yang pertama. Fa'il marfu' وعلى مدرات الأرضم الظاهرة على آخره. أم كان حرفا أو حروف يعني بيقول عن ذلك حروف. نعود من يه نعم نعم جاء محمد. نعم نعم ja'a Muhammad. Nah, diulang huruf jawab. Naam. Naam yang kedua sebagai taukid lafzi bagi naam yang pertama. Ini naam yang pertama harfu jawab mabni 'ala sukun. Naam yang kedua apa? Sebagai taukid lafzi bagi na'am yang pertama. Ja'a fi al-madhi bi sukun Muhammad fa'il marfu'. Wa nahu, dan contoh yang lain ja'a hadara Abu Bakr. Ini mulang apa? Lafaz yang sama'na, bukan sama lafaz tapi sama'na. Lafaznya beda tapi maknanya sama. Muradif. Ja'a fil madhi hadara taukid lafzi ja'a mabni 'alal fath. Abu Bakrin fa'il, fa'il bagaimana bagi ja'a atau hadara? Ja'a. Ja'a na'am fa'il marfu' 'ala madraf al-wad wa mudaf Bakrin mudafun ilay. Ini taukid lafzi mengulang lafaz, baik lafaz itu sendiri lafaz yang sama atau lafaz yang semakna, lafaznya beda tapi maknanya sama. Ini bisa pada isim, fi'il, huruf. Kemudian wa amma taukidul ma'na, adapun taukid ma'nawi pengertiannya adalah bahwa tabi' alladhi yarfa'u ihtimal as-sahwi aw at-tajawuzi fil masbuh. Jadi kalimat yang mengikut at-tabi' ini yang dimaksudkan oleh mu'alif dalam matan. Tabi' mu'akkad fi raf'ihi wa nasbi wa khafdi wa ta'rifih. Ini masalah taukid ma'na. kedua ini. At-tabi' kalimat yang mengikut alladhi yarfa'u ihtimalas yang mengangkat kemungkinan lupa atau kemungkinan tajawuz kalimat tersebut tawassu' dalam tersebut yang diikuti. Tajawuz menggunakan lafaz bukan pada asal letakannya. Tajawuz dalam doa tawassu'. Misalnya amir, lafaz al-amir. Asal mananya apa? Amir. Pemimpin itu sendiri. Maka presiden atau raja yang lain. Terkadang dimaksudkan apa? Bukan pemimpin, tapi misalnya utusannya. Yang lainnya. Tawassu'. Tajawuz. Ini taukid ma'nawi. At-tabi' kalimat berikut yang mengangkat, menghilangkan kemungkinan lupa pada mutakallim atau kemungkinan dia tawassu', tajawuz kalimat tersebut. Fa innaka la qulta, contohnya kalau kamu katakan ja'al amir, datang al-amir, pemimpin. Wahtumila annaka sahuta. Ada kemungkinan jangan sampai kamu lupa. Kamu lupa. Au tawassa'ta bil kalam, atau berluas dalam ucapan. Tawassu' terlalu maksudkan lebih luas maknanya. Bukan asal makna lafaz tersebut. Wa anna ghardaka, dan bahasa tujuanmu maji'u rasulil amir, datang utusan pemimpin. Nah, ucapan ja'al amir ini muhtamil, jangan sampai yang mutakalim lupa, dia mengucapkan rasul dia lupa langsung ja'al amir, lupa lafaz rasulnya. Atau dia pengen tajawuz, tawassu' fil kalam. Sengaja dia ucapkan ja'al amir, tapi dimaksud apa? Rasulul amir. Fa idza qulta, bila kamu katakan ja'al amir nafsu, datang amir itu sendiri. Dia langsung yang datang. Aw qulta, atau kamu katakan ja'al amiru ainu, datang amir, dia sendiri yang datang. Irtafa' alaihi jamal, maka hilang kemungkinan-kemungkinan tersebut. Kemungkinan lupa, kemungkinan tajawuz fil kalam, itu hilang semua kemungkinan tersebut. Wa taqarrara 'inda silan, tetap bagi pendengar annaka lam turid illa ma ja'a min nafsi. Pendengar faham bahwasanya kamu tidaklah inginkan dengan kalimat tersebut kecuali kedatangan amir itu sendiri. Dia sendiri yang datang. Pemimpin itu sendiri yang datang. Ini namanya tabi' apa? Taukid ma'nawi. Tabi' alladhi yarfa'u ihtimala sahwi aw tajawuzi fil matbu'. Wa hukm hadha tabi' hukum kalimat yang mengikut ini, taukid ma'nawi ini, anna yuwafiqu matbu'ahu fi i'rabih, dia mengikuti matbu'nya dalam i'rab, mengikuti mu'akkadnya dalam i'rab. Marfu' ikut marfu', mansub ikut mansub, majrur ikut majrur, majzum ikut enggak majzum? Tidak, ini khusus pada isim. Taukid ma'nawi khusus pada isim dengan lafaz-lafaz tertentu. Beda dengan taukid lafzi. Lafzi masuk pada semuanya. Isim fi'il huruf masuk semua bisa. Kalau taukid ma'nawi khusus pada isim saja. Sehingga mengikuti i'rab matbu'nya dalam rafa', nasab dan khafad. Tidak ada jazm. Tidak ada mengikuti dalam jazm. Al-makna dengan makna dengan kata lain, anna in kana al-matbu'u marfu'an kana tabi'u marfu'an aidha. Apabila matbu'nya marfu', dia ikut rafa' juga. Taukid ma'nawi ikut rafa' juga. Nah, contohnya hadara Khalidun nafsuhu. Hadara Khalidun nafsuhu. Syahidnya mana? Nafsuhu. Hadara fi'il madhi, Khalidun fa'il marfu', nafsuhu taukid ma'nawi, taukid Khalid. Wa taukidul marfu'i marfu', alamat raf'i hadha dhamma adh-dhahiru 'ala akhirih wa huwa mudhaf wal ha mudhafun ilay. Ha mudhafun ilay. Wa in kana al-matbu'u mansuban kana tabi'u mansuban mithlah. Apabila matbu'nya mansub, muakkadnya mansub, maka tabi'i taukid ma'nawi juga ikut mansub sama dengan matbu'nya. Nah, contohnya hafizul Qur'ana kullah. Hafizul Qur'ana kullah, syaitnya mana? Kullah. Hafizu fi'in wal fi'in wal fa'il. Al-Qur'an maf'ul bih. Kullah kul ma'al taukid ma'nawi, taukid lil Qur'an. Wa taukidul mansubi mansub, wa 'alamat nasbi al-fathah, al-fathatu dhahiratu 'ala akhirih. Wa huwa mudhaf wal ha' mudhafun ilayh. Wa in kana al-matbu' mahfuzan kana tabi'u mahfuzan kadhalik. Apabila matbu'nya dikhafat, maka tabi' juga ikut dikhafat, seperti itu juga. Nah, contohnya tadabbartu fil kitabi kullih. Tadabbartu fil kitabi kullih, aku memperhatikan mentadabburi semua isi kitab. Syaitnya di kullih mengikuti i'rab muakkadnya, matbu'nya al-kitabi. Taukidul makhfud makhfudun mithluh. Wa yattaba'u aidan fi ta'rifihi kama tara fi hadhihi al-amthilah kulliha. Dan mengikut juga dalam ma'rifahnya, sebagaimana kamu lihat pada contoh-contoh ini semuanya. Lafal-lafal taukid semuanya apa? Ma'rifah. Sehingga dia mengikuti mansubnya juga dalam ma'rifah. Dan tidak mengikuti mansubnya dalam nakirah. Ini yang dipilih oleh alif mazhab Basri. Ada pun mazhab Kufiyin, mereka membolehkan. Membolehkan lafal-lafal ini taukid ma'nawi untuk menguatkan muakkad nakirah. Adapun mazhab Basriyin boleh syari di sini khusus apa? Mentaukid isim ma'rifah. Dan alfadhu taukid al-ma'nawi. Qal wa yakunu bi alfadhi al-ma'lumah. Qal mu'allif matan ma'jur min Allah. Dan taukid dengan lafal-lafal tertentu. Lumah. Wa yaitu an-nafsu wal-ainu kullun wa ajma'u. Wa tawabi ajma'u. Yaitu an-nafsu wal-ainu kullun ajma' dan tawabi ajma' fiikud ajma'. Wa yaitu akta'u wa abata'u wa abasa'u. Takul, kamu katakan qama zaidun nafsu wa ra'aytu al-qauma kullahum wa marartu bil qaumi ajma'in. Penjelasannya wa qul ta'syarih inna Allah ta'ala للتوكيد المعنوي ألفاظ معينة. توكيد معنوي يملك لفظات tertentu. توكيد معنوي يملك لفظات tertentu. عرفها النحاة من تتبع كلام العرب. Diketahui oleh para ulama nahwu dari apa? Tatabbu, meneliti ucapan-ucapan orang Arab. Mereka teliti dan menghasilkan bahwasanya taukid ma'nawi itu memiliki lafaz-lafaz tertentu, mu'ayyan. Wa min hadhihi al-alfaz, di antara lafaz-lafaz tersebut yang digunakan oleh orang Arab untuk taukid ma'nawi, An-nafsu wal-ain. An-nafsu wal-ain. Wajib an yudhafa kullu wahid min hadain ila dhamirin a'idin 'ala al-mu'akkad. An-nafsu wal-ain wajib diidhafahkan. Masing-masing dari kedua lafaz ini harus diidhafahkan ke dhamir yang kembali ke mu'akkad. Dalam majmu'nya bi fathil kaf dan fathah kaf mu'akkad. Ada kalau mengkasrah kasrah kafnya muakkid, ini apa? Tabi'i. Tabi' muakkid. Dan majbu' muakkad. Ini kuatkan. Fa in kana al muakkad mufradan kana al dhamiru mufradan. Jika muakkadnya mufrad maka dhamir yang bersambung dengan lafaz taukid ini juga mufrad. Wa lafdhu taukidi mufradan dan lafaz taukid juga mufrad. Jika muakkadnya mufrad maka lafaz taukid mufrad, dhamir yang kembali ke muakkad juga dhamir mufrad. Takul contohnya kamu katakan ja'aliyun nafsuhu. Ndak arif ja' fil madi mamriun ala fathi la mahalla lahu min al i'rab. Na'am aliyun فاعل مفعول وعلم طرفه الضمة الظاهرة لأنه اسم مفرد. نفسه نفسه نفسه نفسه تأكيد من علي تأكيد المرفوع تأكيد المرفوع مرفوع مرفوع منه مرفوع إيش bisa cukup sih marfu wa alamat rafi bisa juga marfuun mithluhu wa alamat rafihi wa alamat rafihi dhamma dhahira akhirin mudaf wa mudaf wa ha ha dhamir mabniun ala dhamirun barizun muttasilun mabniun dhamirun barizun mabniun ala dhammi في محل جر مضاف إليه. نعم في محل جر مضاف. نعم أحسن تا. بس يقول رينكاس إنها مضاف إليه. وحضر بكر عينه. نعم حضر بكر عينه. نك بين. حضر فعل الماضي مبني على فتح الياء محل لحن الحروف. بكر فاعل مرفوع وعلامة رفعه مضاف إليه من اسم مفرد. Aidu tukid betul tukidul marfu' marfu'an mislu bahwa mudaf terhad mudaf. Wa in kana al muakkad al jam'an kana al dhamiru dhamir al jam' apabila muakkadnya jamak maka dhamirnya juga dhamir jamak. Walau bil tawkid majmu'an aidu dan lafaz tawkid juga jamak. Jika muakkadnya kalimat yang dikuatkan majmu'nya jamak maka dhamir yang kembali kepadanya jamak, lafaz taukid juga jamak. Contohnya takul ja'a rijalu anfusuhum dalam alif ya Ar-rijal jama' apa? Jama' taksir. حضر الكتاب أعينهم عند العريب حضر الماضي بدل الفتح لا مأمر الكتاب فإن مرفوع على مترفه وضمن بدلها taksir. Nah. Nah, ini taukid. Mafhum. Walau taksir. Abdul mafhum. Hal jari muda apa lagi? Nah, ini keadaan yang kedua, itu jika muakatnya jamak, maka dhamir yang kembali kepadanya jamak, lafaz taukid juga dengan jamak. Anfusuhum a'yunuhum. Wa in kana al-muakkad musanna, dan jika muakkadnya musanna, fal afsah, maka yang fasih, lebih fasih, an yakuna dhamir musanna. Dhamirnya dhamir musanna. Walahu taukid majmu', dan lafaz taukid jamak. Kalau muakkadnya musanna yang lebih fasih, dhamirnya dhamir musanna, lafaz taukidnya dengan apa? Jamak. A'yunuhuma anfusuhuma. Contohnya takul hadar rajulani anfusuhuma, bukan nafsahuma. Tapi apa yang lebih fasih? Anfusuhuma dengan lafaz jamak. Dhamirnya musanna dengan lafaznya jamak. Dak rib hadar rajulani. Wajal katibani a'yunuhuma. Dak jal katibani a'yunuhuma. Ja'a fi madi mabnun 'ala al-fath la mahalla lahu min al-ikrah. Al katibani fa'ilun marfu wa alamatu rafihi al-alif li'annahu ismun mutannas. Tanda a'yunuhum taukid lil katibani wa taukid al marfu'i marfu'un marfu'i ithluh huma wa huwa ala mutrafihi dhammatun dhahiratun li annahu jam'ul mudhakkar salim jam'ul taksir. Nعم jam'ul taksir wa huwa mudaf huma marfu'. Nah, ini. Nah. Wa min taukid, dan di antara makna taukid juga makna kullun wa mithluhu jami'. Kullun dan sama dengan kullun la jami'. Wa ishtaratu fihi ma idafatu kullin minhuma ila dhamirin mutabiqin mu'akkad. Disyaratkan pada keduanya, didofakan masing-masing dari keduanya ke domir yang mencocoki mu'akad. Mencocoki mu'akad. Nah, contohnya, ja'al jaisu kulluhu. Ja'al jaisu kulluhu. Indah, Kak Arif. Ja'al jaisu kulluhu. Nah. Apa? Nah, dia suruh fa'il marfu'. Kulluhu kulluhu taukid. Nah, dia jaish wa taukidul marfu'i marfu'un mithluh alamatul rafihi dhammah dhahirah ala wa mudaf wal ha mudafun wal ha mudafun. Nah, wa hadar rijalu jami'uhum. Dan حضر فعل ماضي مبني على المفعول لا محل لها من الاعراب لا محل لها من الاعراب الرجال فاعل مرفوع وعلام حرفه ضمة الظاهرة على آخره لأنه جمع تكسير. جميع نعت للرجال. نعت توكيد للرجال. وتوكيد المرفوع مرفوع مثله وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره أو في العين وهو مضاف. والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر في محل جر بالمضاف. والميم علامة لجنب الجذور. نعم إخوان في الدين رحمنا ورحمة الله. Di antara kita belajar di sore hari ini tentang pembahasan taukid. Taukid secara bahasa diambil dari kata taukid. Taukid. Akhada yuakid atau wakada yuakid. Maknanya sama takwiyah. Dan secara istilah ada dua, taukid lafzi dan taukid ma'nawi. Masih ada kelanjutannya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.